Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Ushul Sunnah lil Imam Ahmad rahmatullahi taala alaihi, di mana pada pertemuan atau kajian sebelumnya kita telah selesai dari pembahasan terkait hukum membenci dan mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan perbuatan atau ucapannya, di mana ahlu sunnati wal jamaah mereka memuliakan para sahabat Rasulullah, mendoakan kebaikan untuk mereka, karena melalui mereka lah Allah subhanahu wa ta'ala menyebarkan Islam. Dari jalan mereka lah kita bisa mengerti bimbingan dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan dengan pemahaman serta amaliyah merekalah kita bisa mengerti, memahami bagaimana mengamalkan agama yang sahih. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma qabila Allah aw law anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Janganlah kalian itu mencela, merendahkan para sahabatku demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kalau seandainya kalian berinfak dengan segunung emas, maka keutamaannya, derajatnya, pahalanya tidak akan menandingi sedekah dari salah seorang sahabat, walaupun itu dengan satu mud, bahkan walaupun dengan setengah mudnya, yaitu cuma segenggam saja. Ini dari apa yang kita bahas dan kita baca pada pertemuan sebelumnya. Maka kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق هذا على التغليل نرويها كما جاءت ولا نفسرها وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا بلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan kemunafikan adalah kekufuran, yaitu seorang mengkufuri Allah subhanahu wa ta'ala dan mengibadai selainnya, menampakkan Islam secara zahir, dari luarnya saja. Seperti orang-orang munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sabda beliau alaihi salatu wasallam, "Thalathun man kunna fihi fa huwa munafiq." Tiga perangai yang barang siapa perangai-perangai tersebut terdapat padanya, maka dia adalah seorang munafik. Maka hadis ini ala taghlib sebagai bentuk sikap tegas. Narwiha kama ja'at wala nufassiruha. Kita riwayatkan sebagaimana dalil tersebut datang, hadis tersebut datang, dan kita tidak menafsirkannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran bullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang sesat. Kalian memenggal atau memotong leher-leher sebagian kalian. Dan juga semisal sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi nar. Dan apabila ada dua orang muslim, mereka bertemu dengan kedua pedang mereka, yakni saling bertempur, saling bunuh membunuh, fal qatil wal maqtul fi nar, maka baik yang membunuh ataupun yang terbunuh masuk neraka. Wa mithlu, begitu pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan memerangi atau membunuhnya adalah sebuah kekafiran. Wa mithlu, juga semisal sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala li akhihi ya kafir. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka sungguh dosa dari kalimat tadi kembali kepada salah satunya. Wa mithlu, begitu pula semisal kufrun billahi tabaru'un bin nasab wa indaq wa nahu hadhihi al-ahadith mimma qad saha wa hufiz fa inna nusallimu lahu wa illam na'lam tafsiraha wala natakallam fiha wala nujadilu fiha wala nufasilu hadhihi al-ahaditha illa mithla ma ja'at la narudduha illa bihaqqi minha illa bihaqqa minha. Begitu juga semisal pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berlepas diri dari nasab atau garis keturunan, walaupun itu dak, walaupun itu tipis. Dan semisal dari hadis-hadis ini yang telah sahih dan dijaga, maka kita terima dalil-dalil atau hadis-hadis tersebut, walaupun kita belum memahami tafsirnya atau maknanya. Wala natakallamu fiha, dan kita tidak memperbincangkannya. Wala nujadilu fiha, dan kita tidak mendebatnya. Wala nufasiru hadhil ahadith, dan kita tidak menafsirkan hadis-hadis ini, apa maksudnya, apa maknanya. Illa mithla ma ja'at, kecuali sebagaimana dalil tersebut datang, yakni secara zahirnya. La narudduha illa bihaqqa minha, kita tidak menolaknya kecuali dengan sesuatu yang lebih hak. Maka di dalam pembahasan ini al-musannif rahimahullahu taala ingin membahas salah satu dari pembahasan-pembahasan yang penting dalam masailul i'tiqad, dalam masalah akidah, yaitu pengertian tentang an-nifaq wal kufru, kemunafikan begitu pula kekufuran. Dan memahami serta mengetahui dhawabit atau kaidah terkait permasalahan ini sangatlah penting. Karena banyak orang-orang yang salah sesat dalam memahami konsep apa itu kekufuran, apa itu kemunafikan. Di antaranya adalah orang-orang Khawarij yang mereka terjatuh kepada takfirul muslimin, mengkafirkan kaum muslimin disebabkan karena semata-mata mereka tidak berhukum dengan syariah. Dan mereka kafirkan secara mutlak. Mereka melandaskan pemahaman mereka ini pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, tidak berhukum dengan syariat, maka mereka itulah orang-orang yang kufur. Maka menurut mereka, berdasarkan ayat ini, orang-orang yang berhukum dengan al-qawanin, dengan undang-undang yang bukan syariat Allah, bukan Al-Quran Sunnah menurut mereka, mereka adalah orang-orang kafir. Oleh karena itu banyak di kalangan mereka, atau rata-ratanya mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan wulatul umur, para waliul amr, yang menurut mereka tidak menegakkan syariat Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah, sehingga dengannya seorang menjadi kafir. Dan tidak memahami konsep dari makna kekufuran itu sendiri, pembagian kekufuran itu sendiri. Dan bahwasanya kekufuran itu ada dua. Kufrun akbar wa kufrun asgar. Kufrun akbar yakni kufur yang mengeluarkan pelakunya dari al-Islam wal iman. Dan ada pula di sana kufrun asgar, amalan-amalan yang disebut sebagai amalan kufur tapi tidak sampai pada batas. Padahal anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri. Atau misalnya seorang tidak mengakui bapak dan ibunya, padahal itu adalah bapak dan ibunya secara nasab. Tidak mau mengakui ayah kandungnya sebagai ayahnya. Atau misalnya ketika seorang menikah, maka sang perempuan di sebagian tempat nama keluarganya berubah dan mengikut keluarga sang suami. Dan tidak tergabung lagi pada keluarga aslinya. Dan semisal itu. Maka ini kata Rasulullah SAW, kufrun bila termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah kufrun asghar. Yang dimaksud di dalam hadis-hadis semisal ini adalah kufrun asghar. Bukan kekufuran yang menjadikan seorang keluar dari al-iman. Maka sekali lagi mengetahui prinsip dan pemahaman Ahlu Sunnati wal Jamaah dalam masalah ma'rifatun nifaq wal kufur, ini termasuk muhim. Nah, agar seorang tidak salah memahami dalil-dalil yang ada. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan al-kufur itu sendiri. Al-kufur definisinya secara bahasa adalah at-taghtiyah, menutupi. Ini definisi atau makna kufur secara bahasa. At-taghtiyah, menutupi. Di antaranya adalah orang kafir disebut orang yang kafir atau orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dirinya tertutupi dengan kekufuran. Keimanannya tertutupi atau dihilangkan dengan kekufurannya. Di antaranya pula seorang yang dia profesinya adalah petani, dia disebut di dalam bahasa Arab sebagai kufar. disebut sebagai kufur. Kenapa? Karena petani mereka biasanya menanamkan dan menutupi benih-benih ke dalam tanah. Maka ini makna al-kufur secara bahasa adalah at-taqdiyah, yaitu menutupi. Adapun definisinya secara syariat adalah adamul imani billah. Tidak berimannya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berimannya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-kufur dilihat atau ditinjau dari apakah perbuatan kufur tersebut mengeluarkan seorang dari keimanan ataukah tidak, terbagi menjadi dua. Al-kufur yang qismu ila qismain. Yang pertama adalah kufrun akbar. Kufrun akbar. Atau kufur besar. Yani setiap perbuatan atau amalan yang dihukumi di dalam syariat sebagai amalan kekufuran, wayaqtadi khurujal insan minal Islam wal iman, dan mengkonsekuensikan seorang yang terjatuh di dalamnya keluar dari Islam, keluar dari iman. Dia bukan teranggap sebagai seorang muslim ataupun orang mukmin lagi. Contoh di antara perbuatan-perbuatan yang disebut di dalam syariat sebagai kekufuran adalah al-istihza bidin, mengecek, mencela atau mengolok-olok agama. Maka yang namanya mencela, mengecek atau mengolok-olok agama, ayat-ayat Allah ataupun ahadits Rasulullah, atau mengecek Rasulullah, atau mengecek para nabi. Maka di dalam syariat, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pelakunya sebagai seorang yang kufur. Dan kufur yang dimaksud adalah kufrun akbar, yang menjadikan pelakunya keluar dari al-Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, abillah, apakah dengan Allah ataupun dengan ayat-ayatnya ataupun dengan rasulnya kalian itu mengecek, mengolok, menghina? La ta'tadziru, janganlah kalian itu meminta udzur lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seorang yang beristihza, mengejek, mengolok, merendahkan Allah atau ayat-ayatnya, mengejek syariat Allah ataupun mengejek Rasulullah, ini sebagai sebuah kekufuran. Dan kufur yang dimaksud sebagaimana telah kita sampaikan adalah kufrun akbar. Maka ini contoh dari jenis pertama, yaitu kufrun akbar, kufur yang menjadikan seorang pelakunya keluar dari al-iman. Yang kedua, dari jenis-jenis kekufuran adalah kufrun asghar. Kufrun asghar. Yani kekufuran yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari al-Islam wal-iman. Setiap amalan di dalam syariat yang dihukumi amalan atau perbuatan tersebut sebagai kekufuran, namun tidak sampai pada batasan mengeluarkan seorang dari keimanan. Contohnya, barakallahu fikum, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufrun billah tabarruun bin nasab. Di antara bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sikap berlepas diri dari nasabnya, dari silsilah keluarganya. Dia menganggap dirinya bukan termasuk bagian dari silsilah keluarga tersebut. Padahal secara realitanya dia masuk. Tapi dia tidak mau mengakuinya, menolaknya. Maka perbuatan seperti ini tidak mengakui keluarga. Misalnya contohnya seorang bapak karena melihat anaknya melakukan kenakalan, badung, membuat dan melakukan hal-hal yang membuat malu keluarga. Sampai-sampai bapaknya terucap, kamu bukan keluarga kami lagi. Kamu sudah kami anggap sebagai orang lain. Dan yang semisalnya. Maka yang seperti ini adalah bentuk tabarru'un bin nasab. Sikap berlepas diri dari nasabnya. Padahal itu anak kandungnya, itu silsilah keluarganya. Tapi ketika melihat anaknya misalnya melakukan hal-hal yang memalukan, betul-betul memalukan keluarga, kemudian bapaknya saking emosi mengatakan, kamu sudah tidak saya anggap sebagai anak saya lagi. Kemudian diusir, kemudian dibuang, dan yang semisal. Maka ini di dalam syariat disebut sebagai kekufuran. Kufurun billah tabarru'un bin nasab. Di antara bentuk kekufuran adalah sikap berlepas diri dari apakah kemudian orang tersebut menjadi kafir karena melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-jawabula. Jawabannya tidak. Karena yang dimaksud di sini adalah kufrun asghar. Nah. Begitu juga contohnya pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ba'di kuffaran dullalan. Yadribu ba'dukum riqaba ba'dhin. Jangan kalian kembali setelahku atau sepeninggalku seperti orang-orang yang kufur, orang-orang sesat. Bagaimana itu? Yadribu ba'dukum riqaba ba'dhin. Di mana kalian sebagian dengan sebagian yang lainnya saling bunuh-membunuh, saling menebas, saling memenggal kepala. Jadi terjadi peperangan antara sesama kaum muslimin. Maka pada sabda atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tarji'u ba'di kuffaran. Janganlah kalian itu kembali lagi sepeninggalku seperti orang-orang kufar. Orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan saling bunuh-membunuh. Maka di dalam hadis ini disebutkan yang namanya membunuh, berperang, membantai sesama kaum muslimin itu adalah perbuatan kufur. Pelakunya disebut kufar. Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini apakah kufrun akbar yang menjadikan pelakunya keluar dari al-Islam, ataukah kekufuran yang dimaksud di sini adalah kufrun asghar? Al-jawabu tsani. Jawabannya jelas yang kedua. Kekufuran di sini adalah kufrun asghar, yakni kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari al-iman. Nah, begitu juga yang termasuk pada pembahasan ini, termasuk dari kufrun asghar adalah al-hukum bighairi ma anzalallah. Berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Hukum asalnya adalah kufrun asghar. Sehingga pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, tidak berhukum dengan syariat, berhukum dengan undang-undang. Atau semisalnya, yang menurut orang-orang khawarij itu bertentangan dengan syariat. Faulaika humul kafirun. Maka mereka-mereka itulah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas berkaitan dengan ayat ini, yang dimaksud di sini adalah kufrun duna kufrin. kufur tapi tidak sampai pada batasan mengkafirkan. Kufur yang bukan termasuk dari kufrun akbar. Artinya apa? Kufrun asghar. Sehingga salah orang-orang khawarij yang memahami ayat ini dan digunakan sebagai pengkafiran kepada menurut mereka waliul amr, kepada pemerintah, kepada penguasa yang dianggap oleh mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, kemudian menjadi kafir dengannya. Ayat ini pada asalnya berkaitan dengan kufrun asghar. Artinya seorang misal pun betul-betul tidak berhukum dengan syariat, bukan berarti dia langsung keluar dari al-Islam, keluar dari al-Iman, menjadi kafir. Nah, menjadi kafir. Tapi yang dimaksud di dalam ayat ini, sebagaimana kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Nah, dan inilah barakallahu fikum di antara letak kesalahan atau kesesatan orang-orang khawarij di dalam memahami ayat ini. Karena mereka tidak merujuk kepada fahmus salaf, pemahaman para salaf, pemahaman sahabat. Dan dari sini ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, bisa kita petik faedah betapa nikmatnya ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami agama ini dengan pemahaman salaf. Memahami ayat-ayat Allah, memahami hadis Rasulullah dengan pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar. Tidak dengan pemahaman yang rancu, pemahaman yang salah, dengan akal pikiran sendiri, dengan pendapat sendiri yang bertentangan dan berselisih dengan madhabus salaf, dengan prinsip salaf. Nah, sehingga dalam masalah pemahaman agama, seorang tidak boleh di dalam menafsirkannya semata-mata berlandaskan kepada kecerdasan dirinya, kepandaian dirinya, memahami agama ini dengan istilah kita otodidak, tanpa merujuk, tanpa kembali, tanpa belajar apa itu madhabus salaf dalam masalah agama, dalam setiap furu'uddin au usulihi. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, setelah kita memahami secara garis besarnya bahwasanya al-kufur dilihat atau ditinjau dari mengeluarkan seorang dari keimanan ataukah tidak, itu terbagi menjadi kufrun asghar, begitu pula kufrun akbar. Kufrun asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keimanan, adapun kufur akbar adalah kekufuran yang mengeluarkan seorang dari keimanan. Maka al-kufrul akbar disebutkan oleh para ulama anwa', kufur akbar yakni kekufuran yang menjadikan pelakunya keluar dari keimanan itu banyak jenis-jenisnya. Yang pertama di antara jenis-jenis kekufuran yaitu kufur akbar. Yang pertama adalah kufrun nifaq. Kekufuran dalam bentuk kemunafikan, yaitu an yudhhira al-islam wa yubtina al-kufur, yaitu seorang yang menampakkan secara zahir Islam tapi di dalam kalbunya menyimpan kekufuran, maka ini adalah kemunafikan. Ini jenis yang pertama. Bahkan kufrun nifaq min asyad al-kufur. Min asyad anwa'il kufur. Bahkan kekufuran dalam bentuk kufrun nifaq min asyad di anwa'il kufur. Termasuk jenis kekufuran yang paling berbahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafikin, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin mereka pada hari kiamat, fid darkil asfali minan nar, pada bagian paling bawah dari api neraka. Maka orang-orang yang paling jatuh, yang terletak di paling bawah neraka adalah orang-orang munafikin. Maka orang-orang munafikin syarrun minal kufar. Al-mudhiruna bikufrihim. Lebih jelek daripada orang-orang kufar yang jelas-jelas menampakkan kekufuran mereka. Kenapa? Karena madaratnya, yakni madaratnya orang-orang munafikin, mereka lebih samar, lebih berbahaya daripada kemudaratan orang-orang kafir yang jelas-jelas menampakkan kekufuran mereka. Karena orang-orang munafikin, mereka secara zahir menampakkan pembelaan terhadap Islam bersama kaum muslimin. Tapi pada hakikatnya, mereka membenci kaum muslimin dan berusaha menghancurkan Islam wal muslimin. Sehingga orang-orang munafikin ibarat musuh dalam selimut. Lebih berbahaya. Adapun orang-orang kufar yang jelas-jelas menampakkan kekufuran mereka, maka kaum muslimin tahu, sadar bahwasanya orang-orang kufar tadi adalah musuh-musuh mereka. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang-orang kufar, kaum muslimin lebih bisa berhati-hati. Karena jelas nampak kelihatan bahwasanya mereka adalah musuh. Berbeda halnya dengan orang-orang munafikin yang secara zahir bersama kaum muslimin, menolong kaum muslimin, tapi pada hakikatnya ingin menghancurkan Islam wal muslimin. Nah. Kemudian jenis yang kedua. Dari jenis-jenis kekufuran yang disebutkan oleh para ulama una adalah kufrul juhud wa takdzib. Kufur dalam bentuk penolakan serta pendustaan. Yakni seorang mendustakan Allah Subhanahu wa taala atau mendustakan rasulnya. Mendustakan ayat-ayat Allah ataupun mendustakan hadis-hadis Rasulullah. Mengatakan bahwasanya ayat ini salah. Hadis ini batil dan yang semisalnya. Tidak percaya, tidak membenarkan dan bahkan mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka ini juga di antara jenis kekufuran, yakni kufur akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Siapakah yang lebih zalim? Yani tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang seperti ini, jenis dan modelnya. Dibanding orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Begitu pula mendustakan as-sidq, yaitu al-haq, mendustakan kebenaran. Ketika kebenaran tersebut datang kepadanya, alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin, bukankah di jahannam terdapat tempat bagi orang-orang kafir? Bukankah neraka jahannam adalah tempat bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di dalam ayat ini, yaitu di dalam suratul Ankabut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mendustakan kebenaran, mendustakan al-haq, mendustakan ayat atau mendustakan hadis Rasulullah yang dia tahu, dia pahami itu hadis yang sahih. Mengatakan bahwasanya itu dusta. Menolak dan mengatakan itu batil. Maka orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling zalim. Kemudian pada bagian akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin? Bukankah di jahannam ada tempat bagi orang-orang kafir? Yakni orang-orang yang mendustakan al-haq. Maka dari ayat ini kita bisa petik faedah bahwasanya di antara jenis kekufuran, yakni kufur akbar yang mengeluarkan, menjadikan pelakunya keluar dari Islam wal iman adalah kufur takdzib. Kufur dalam bentuk mendustakan. Datang kepadanya hadis Rasulullah. Pemathalan ucapan sebagian orang ketika sampai kepada mereka, hadis Dzubab. Hadis Ad-Dzubab. Jadi ketika seorang mendapati minumannya kemasukan lalat, maka diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam falyaqmishu. Maka celupkan. Kemudian setelah dicelupkan, lalat tadi dibuang dan boleh untuk diminum. Artinya aman untuk diminum walaupun kemasukan lalat sekalipun. Karena ketika dicelupkan pada salah satu sayapnya itu ada penawar, ada obat yang menyembuhkan dan menetralisir penyakit-penyakit yang ada pada salah satu atau pada bagian tubuh lalat. Sehingga ketika dicelupkan, obatnya tadi bisa menetralisir racun-racun ataupun penyakit-penyakit yang terdapat pada lalat. Sehingga aman untuk diminum. Sebagian orang yang tidak percaya kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menusakan. Padahal tahu hadisnya hadis sahih yang wajib bagi seorang muslim mengimaninya. Dia mengatakan, walaupun itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya lebih percaya penelitian dokter. Kata dokter demikian dan demikian. Tidak ada yang namanya lalat itu ada obatnya. Semuanya penyakit. Pada bagian tubuhnya kotor. Banyak kumannya, banyak ininya, banyak itunya. Dicelupkan berarti malah tambah penyakit. Dan yang semisalnya, seakan-akan mendustakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya seperti ini di antara bentuk kufru takdzib, kekufuran dalam bentuk mendustakan al-haq. Yang wajib bagi kita adalah mengimani ketika sampai kepada kita ayat, sampai kepada kita hadis, wajib untuk kita mengimaninya, mempercayainya dan meyakini kebenarannya. Tidak boleh kita mendustakan, meragu-ragukan kebenarannya. Datang ayat, kita mengerti, memahami maknanya, maka kita imani apa yang terkandung di dalamnya. Kita yakini bahwasanya itu hak. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mathalan contohnya menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, berada di atas seluruh makhluk-makhluknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aamintu man fis sama?" Begitu pula pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya khaufuna rabbahum min fawqihim." Mereka para malaikat takut kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas mereka, yakni di atas para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala posisinya berada di atas. Begitu pula hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tentang hal tersebut. Ketika ditanya seorang jari atau seorang buta, "Aina Allah?" Di manakah Allah Subhanahu wa taala? "Fis sama." Maka Allah Subhanahu wa taala itu di langit, di atas. Kata budak tadi. Maka dijawab pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak wanita ini karena dia adalah seorang mukminah. Boleh untuk kita bebaskan karena dia adalah seorang mukminah. Ketika menjawab bahasanya Allah itu di atas, dan jawaban ini diikrarkan dan dibetulkan oleh Nabi dan dianggap sebagai akidahnya seorang mukmin. Maka kita percayai, kita tidak dustakan, tidak boleh ketika sampai kepada kita ayat-ayat yang banyak yang menceritakan atau menjelaskan tentang sifatul ulu lillahi subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hadis-hadis yang beribu-ribu. Sampai-sampai kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya adillatul ulu, dalil-dalil yang berkaitan dengan sifatul ulu, sifat tingginya Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas seluruh makhluk-makhluknya posisinya. Ketika ditanya, "Allah di mana?" kita menjawab di atas kita. Dan kita tahu dalilnya. Maka kita tidak boleh mendustakannya. Tidak boleh memiliki keyakinan sendiri yang bertentangan dengan Al-Kitab Sunnah. Nah. Kemudian jenis yang berikutnya dari jenis-jenis kekufuran yang disebutkan oleh para ulama una adalah kufrul iba'i wal istikbar. Kekufuran dalam bentuk kesombongan dan menolak. Dan ini seperti kekufurannya iblis. Dia kafir, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sebelumnya dia adalah, kata para ulama, seorang yang juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia enggan, menolak dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melaknat dia ila yaumil qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara. Dan ambillah pelajaran, ingatlah. Ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Yani sujud dalam bentuk tahiyat, untuk menghormati, memuliakan Adam. Karena sujud di syariat yang terdahulu diperbolehkan. Sujud dengan makna tahiyat. Sujud dengan makna penghormatan, pemuliaan. Bukan sujud dengan maksud mengibadai atau menyembah. Nah, maka malaikat ketika sujud kepada Adam, mereka adalah makhluk-makhluk yang beribadah kepada Allah, mentaati perintah Allah. Dan sujud di sini bukan artinya para malaikat ibadah kepada Adam, tapi memuliakan Adam dan menghormatinya. Karena Allah memerintahkan untuk memuliakan Adam dalam bentuk sujud. Sujud tahiyat. Namun iblis tidak mau, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara. Maka dia enggan serta sombong, congkak. Maka dari ayat ini bisa dipetik faedah. Bahwasanya di antara jenis-jenis kekufuran adalah kufur iba wal istighbar. Kufur al-iba wal istighbar. Karena iblis ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, memuliakan Adam dan menghormatinya, enggak mau. Sombong. Dan dengan sikap sombongnya inilah Allah mengkafirkan dan melaknat iblis. Nah. Kemudian jenis yang berikutnya, dari jenis-jenis kekufuran. Yani jenis-jenis kekufuran, kufrun akbar. Kufru syak wa dhann. Kufur syak wadhan. Kufur dalam bentuk ragu-ragu. Yani meragukan kebenaran yang ada. Tidak yakin dengannya. Seperti seorang ragu terhadap wujudullah subhanahu wa ta'ala. Ragu terhadap apakah Allah itu subhanahu wa ta'ala benar-benar ada. Maka ini adalah jenis kekufuran dalam bentuk kufur syak. Atau meragukan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Tidak yakin bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah. Maka ini disebut sebagai kufur syak. Meragukan kebenaran yang ada. Dan ini diantara jenis kekufuran. Atau ragu-ragu kepada yaumul qiyamah. Ragu-ragu terhadap adanya hari hisab dan jaza. Ragu-ragu terhadap adanya surga dan neraka. Tidak yakin. Maka ini juga disebut sebagai kekufuran. Dan kufur di sini adalah kufrun akbar. Nah, dia ragu terhadap kebenaran yang jelas-jelas benar. yang jelas-jelas hak, yang jelas-jelas ada, yang jelas-jelas valid di dalam syariat kita. Nah, seperti pada contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, tentang sahibul jannah, tentang seorang yang punya kebun. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Qala ma adunnu an nabida hadhihi abada. Wa ma adunnu as-sa'ata qa'imah. Dan masuklah pemilik kebun ke kebunnya dalam keadaan dia mendzalimi dirinya sendiri. Dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ma adunnu an nabida hadhihi abada. Begitu pula dia mengatakan wa ma adunnu as-sa'ata qa'imah, dan saya tidak meyakini bahwasanya hari kiamat itu akan tegak. Yani tidak yakin, masih ragu-ragu apa ya ada hari kiamat. Apa ada hari hisab wal jaza bagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala? Apa iya kalau nanti seorang ketika telah meninggal dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab amalannya dan diperhitungkan amalannya serta dibalas entah dengan surga ataupun neraka? Dia tidak yakin. Dia masih ragu-ragu. Maka yang seperti ini adalah kekufuran. Nah. Maka orang yang ragu dia disebut orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia meyakini atau mengklaim atau menganggap dirinya sebagai seorang muslim, tapi ketika mengatakan atau mengucapkan apa ya dari kiamat. Kiamat itu enggak pasti, akhirat itu enggak pasti, enggak jelas mana buktinya. Maka ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan kufur. Barang siapa yang mengucapkannya, fahuwa kafirun. Dia kafir, bukan seorang mukmin. Nah, terucap pada sebagian orang yang mengklaim bahasanya diri mereka sebagai pemuka agama dalam ceramah-ceramahnya. Ucapan semakna dengan kalau ibadah itu ya gak usah kenteng-kenteng, biasa aja, jalani pada normalnya saja. Gak usah bersungguh-sungguh. Kita harus semangat dalam masalah teknologi, perkembangan dunia ini dan itu. Harus mengembangkan usaha, harus sukses di dunia ini. Atau semacam dengan ucapan-ucapan seperti itu. Minimalnya, kalau memang ada surga. Ini pada poinnya, kalau memang ada. Artinya apa? Dia belum yakin. Artinya apa? Seakan-akan dia meragukan. Padahal di antara usulul iman, di antara pokok-pokok dasar keimanan yang harus bagi seorang muslim mengimaninya adalah al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir, meyakini dengan sungguh-sungguh, meyakini dengan pasti bahwasanya kelak nanti manusia ketika setelah meninggal akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala lil hisabi wal jaza, untuk diperhitungkan amalannya dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keyakinan yang harus dan mau tidak mau wajib untuk diimani. Barang siapa yang tidak mau mengimaninya, fahuwa kafir. Atau bahkan ragu terhadap adanya hari kiamat, ragu adanya surga neraka, fahuwa kafir. Nah, maka ini diantara jenis-jenis kekufuran, yaitu kufur syak. Kufur dalam bentuk ragu-ragu terhadap kebenaran yang ada. Seperti meragukan wujudullah, meragukan adanya Allah. Ataupun ragu kepada kerasulan Nabi Muhammad. Apa ya dia adalah seorang rasul? Jangan-jangan. Ragu terhadap hari akhir. Mengatakan bahwasanya seorang ketika mengingatkan kaum muslimin dengan akhirat itu dianggap sebagai klaim secara pribadi sesuatu yang belum mereka yakini, belum mereka lihat secara pasti. Dalam sebuah pidato salah seorang tokoh mengatakan seperti itu. Ya. Jika ada orang yang mengingatkan kepada hari akhir, mengingatkan kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah, takut kepada Allah, bersiap-siaplah untuk al-hisab wal-jaza. Ini dianggap sebagai sebuah klaim yang klaim tersebut belum dia lihat secara pasti. Belum tentu ada atau yang semakna dengan ini. Maka ini jelas barakallahu fikum adalah merupakan keraguan-raguan terhadap prinsip keimanan yang harusnya seorang muslim, seorang mukmin wajib untuk mengimaninya. Apabila tidak mengimaninya, fahuwa kafir. Nah. Oleh karena itu pada ayat yang baru saja kita baca, yaitu di dalam surat Al-Kahfi, ketika orang yang punya kebun tadi mengatakan wa ma adzunnu sa'ata qa'imah, dan saya tidak meyakini bahwasanya akan ada hari kiamat, yakni ragu adanya hari kiamat, apa yang mungkin ada, ragu terhadap hari akhir, maka kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, qala lahu sahibu wa huwa yuhawiruhu akafarta, maka temannya mengingatkan, diajak diskusi, akafarta, apakah kamu melakukan kekufuran, apakah kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini disebut ucapannya yang meragukan adanya hari kiamat, meragukan adanya kebenaran, meragukan sesuatu yang jelas-jelas ada, ditetapkan di dalam syariat kita itu sebagai kekufuran. Akafarta, apakah kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam bisa, mungkin ini dulu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Adapun jenis-jenis kekufuran yang lain yang disebutkan oleh para ulama, kita akan lanjutkan, kita akan bahas di pertemuan ke depan berikutnya. Bi'inillah, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.